senyum terindah kau beri aku, satu keyakinan untuk berarti tak hanya pada dirimu. Ku dipeluk, dibelai, dimanjakan. Kau tangisi saat aku balasmu, hanya satu pintamu dalam hidup, jangan pernah menyerah. Kau tangisi saat aku terluka, tanpa pernah berharap aku membalasmu, hanya satu pintamu dalam hidup, jangan pernah hidup, jangan pernah.